Mitra bisnis, macet ratusan truk di Merak kembali terjadi pada hari Minggu kemarin. Antrian truk dapat mencapai sekitar 17 km dari Pelabuhan Merak. Seorang supir bahkan membutuhkan waktu satu hari untuk menempuh jarak sekitar 16 km. Di sisi lain, kejadian kemacetan seperti ini tentunya merupakan kerugian besar, baik bagi pengusaha ataupun masyarakat yang berada di Pulau Jawa dan Sumatera, mengingat harga barang yang meningkat akibat hal ini. Tentunya akan dibebankan ke konsumen. Untuk membahas hal ini, saya telah terhubung dengan pengamat retail Handaka Santosa. Pak Handaka, apa komentar Anda? Dalam keadaan apapun yang kita ada, harusnya kita bisa gunakan dan diusahakan semaksimum mungkin. Karena rentetannya sangat panjang. Sekarang ini masyarakat sudah mulai capek, kelelahan, harga barang naik karena adanya inflasi dan lain itu yang harusnya diantisipasi dan segera setiap departemen, setiap bagian itu mengambil antisipasi dengan lebih tepat. Karena mereka berada di posisi itu tentunya cukup lama ya, tentunya tahu bahwa itu adalah masalah-masalah laten. Bagaimana seharusnya hal seperti ini dikelola? Jadi sebetulnya mestinya kita kelolalah pemerintah ini dengan lebih profesional. Tujuannya adalah untuk contoh-contoh kepada pihak-pihak lain. Oh ternyata yang memang nggak bagus ya harus diganti. Tentunya kalau ada kejadian gini ini harusnya diaudit. Kenapa bisa terjadi dan siapa yang menjadi masalah dan kenapa nggak diantisipasi itu aja. Kalau saya lihat selalu sistemnya gitu ada kejadian forgive, maafkan terus. Jadi akan terulang dan suatu kesalahan dianggap satu hal yang biasa. Satu kelalaian mengantisipasi adalah satu hal yang biasa. Jadi seharusnya sebagai pemberi pelayanan kepada masyarakat, kalau ada masyarakat yang terusik harusnya merasa sungkan. Kalau di sini kayaknya itu biasa. Tapi kami mengharaplah adanya perbaikan-perbaikan yang terus-menerus. Tentunya lebih intens lagi pemerintah di dalam penertiban. Bagaimana Anda melihat kemacetan ini? Sesuatu yang sangat riskan buat kita yaitu menyangkut inflasi. Jangan sampai nanti karena terlalu lama menunggu, banyak barang yang buruk atau rusak, harga-harga ini naik. Karena gimana menyangkut masalah distribusi dan pengiriman barang-barang untuk dijual di retail juga. Demikian Handaka Santosa, saya Dinda Natasha.